namun hadirmu hanya sesakan dada. Kau buatku terluka, kau hanya memandangku sebelah mata. Tak pernah kusangka secepat itu kau berpaling dengannya. Sakit hati jadinya, ku hanya bisa coba lapangkan dada. Mungkin ku harus melepaskanmu, mencoba melupakan dirimu. Mungkin tanpa ada kisah cinta kita, hati ini tak lagi kan terluka. Maaf ku harus meninggalkanmu, tak sanggup bila harus denganmu. Mungkin bila kita tak lagi bersama, kau akan lebih merasa bahagia. Tak pernah kusangka secepat itu kau berpaling dengannya. Sakit hati jadinya, ku hanya bisa coba lapangkan dada. Mungkin ku harus melepaskanmu, mencoba melupakan dirimu. Mungkin tanpa ada kisah cinta kita, hati ini tak lagi kan terluka. Maaf ku harus meninggalkanmu, tak sanggup bila harus denganmu. Mungkin bila kita tak lagi bersama, kau akan lebih merasa bahagia. Cinta kita, hati ini tak lagi kan terluka.